وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفقنا في الدين رحمه الله ورحمكم الله. Dalam pembahasan yang telah lalu dari kitab Al-Ma'arif, kita sudah membahas dua permasalahan atau dua kasus yang pada kedua kasus tersebut terdapat ketidakpastian dari sisi status salah seorang ahli waris, yaitu kasus Al-Khunsa, seorang yang tidak jelas jenis kelaminnya, kemudian dia termasuk orang yang bisa jadi berhak untuk mendapatkan warisan, atau kemudian yang kedua mengenai Al-Hamil, yaitu janin ahli waris namun masih berada di dalam kandungan, maka ini masih terhitung seorang ahli waris yang bisa mendapatkan bagian dari warisan walaupun dia belum lahir ke dunia, masih berada di dalam kandungan, dan perinciannya, syarat-syaratnya, kemudian juga bagaimana cara membagikannya telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu. Masih ada contoh kasus atau permasalahan yang juga terdapat padanya ketidakpastian mengenai status seorang ahli waris, yaitu kasus Al-Mahfud yang akan kita bahas sekarang, dan juga yang akan datang setelahnya mengenai orang-orang yang mati dalam kecelakaan karena tenggelam dan yang lain sebagainya. Ada beberapa orang atau banyak orang yang mati dalam kasus tenggelam atau kemudian tertimpa reruntuhan. Ini akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hak warisan dari seorang yang mahfud, yaitu hilang. Maka seorang yang hilang ini adalah seorang yang tidak diketahui bagaimana kabarnya dan juga tidak diketahui keadaannya, apakah dia masih hidup ataukah tidak. Yang seperti ini banyak sebab yang menjadikan seorang dinyatakan hilang, tidak diketahui kabarnya, tidak pernah menghubungi keluarganya selama waktu yang cukup lama. Bisa jadi dikarenakan dia safar kemudian hilang kontak, atau kemudian dia ikut dalam suatu peperangan kemudian tidak ditemukan oleh pasukan, tidak diketahui di mana keadaannya, apakah tertawan ataukah masih hidup ataukah tidak, atau kemudian dikarenakan kapal yang karam misalnya ikut dalam satu kapal, kemudian kapal tersebut karam, ada yang selamat, ada yang tidak, dan ada yang hilang, dan yang selainnya. Dari kemungkinan-kemungkinan yang ada, banyak kemungkinan yang dapat menjadi sebab seorang hilang kontak dari keluarganya. Maka seorang yang hilang ini tidak diketahui secara pasti keadaannya, apakah masih ada atau masih hidup ataukah tidak ada, itu sudah meninggal. Maka baik dia masih ada ataupun tidak ada, ini menyangkut hukum-hukum tertentu dalam Islam. Kalau dia ada berarti hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau dia tidak ada berarti hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu menyangkut hukum berkaitan dengan apabila dia seorang laki-laki, maka berkaitan dengan istrinya. Ya, bagaimana istrinya, apakah masih berstatus istri, ataukah kemudian sudah, yaitu terhitung lepas dari ikatan pernikahan dengan orang yang hilang tadi. Jadi yang pertama, kemudian juga menyangkut urusan warisannya, warisan dia dari orang lain, ya, warisan dia dari orang lain. Misalnya ada kerabatnya yang meninggal, dia ahli warisnya. Ya, apakah dia mewarisi atau tidak? Ini menyangkut apakah dia masih hidup atau tidak. Dan juga menyangkut warisan, ya, orang lain dari dirinya. Menyangkut warisan orang lain dari dirinya. Artinya kalau dia masih hidup, kembali dalam keadaan selamat, berarti orang lain tidak mewarisi. Namun apabila dia tidak ada kabar yang sampai waktu yang lama, dan nanti akan kita sebutkan berapa batas waktunya untuk menunggu seorang yang dinyatakan hilang tadi, ya, berarti dia dinyatakan telah mati. Ya, dianggap sudah meninggal, maka dibagikan harta warisannya. Dan juga menyangkut pula warisan orang lain, ya, yang mewarisi bersama dia. Misalnya ada seorang yang meninggal dari kerabatnya, dia masuk ahli warisnya, bisa jadi keberadaan dia atau ketidakadaan dia mewarisi atau mempengaruhi jumlah warisan yang diperoleh oleh misalnya saudaranya atau saudarinya atau diperoleh oleh ibunya misalnya, ya. Maka ada atau tidaknya dia berpengaruh kepada hukum-hukum yang sudah kita sebutkan. Pertama mengenai istrinya, kemudian kedua mengenai apakah dia mewarisi dari kerabatnya atau tidak, kemudian apakah kerabatnya mewarisi dari dia atau tidak, dan bagaimana pula warisan kerabatnya ketika, ya, ada kerabat lain yang meninggal, ya, yang kemudian dia masuk ahli warisnya, berpengaruh. Ya, kalau ada sekian, kerabat tadi mendapatkan sekian, kalau dia sebenarnya sudah tidak ada, maka kerabat tersebut mendapatkan lebih besar misalnya. Maka ada atau tidak adanya dia berpengaruh. Dalam keadaan ada atau tidak adanya tadi tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Dan dalam keadaan yang seperti ini tidak ada kemungkinan yang lebih rajih, tidak ada kemungkinan yang lebih dikedepankan apakah dia sudah meninggal ataukah belum. Maka yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini, ya, dinyatakan oleh para ulama, harus ditetapkan suatu jangka waktu, ya, yang pada jangka waktu tersebut dipastikan apakah orang tersebut ada atau tidak, yaitu ditunggu apakah dia nanti datang atau tidak, dan juga dicari, ya, diumumkan tentang hilangnya orang tersebut, ciri-cirinya seperti ini, ya. Nah, ini diberikan jangka waktu untuk mencari orang yang hilang tersebut, dan siapa tahu orang yang hilang tadi kemudian bisa untuk kembali dan datang, ya, ketika sudah hilang uzurnya misalnya, dan misalnya ditahan, ditawan atau yang lainnya, kemudian dia bisa melepaskan diri, maka bisa pulang, ya. Maka ditunggu terlebih dahulu. Dan apabila sudah lewat daripada jangka waktu tersebut, ya, maka ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak ada, sudah ditunggu untuk waktu yang lama, ya, sudah ditetapkan, ya, bagaimana cara menetapkan yang nanti kita sebutkan, ya, maka apabila sudah lepas dan sudah lewat dari waktu tersebut, ya sudah berarti dihukum tidak ada. Ya. Ini jalan keluarnya seperti ini. Ditetapkan suatu waktu tertentu, jangka waktu tertentu, suatu tempo tertentu, yang kemudian ditunggu orang tadi, supaya orang tadi bisa dipastikan ada atau tidak, baik itu dengan datangnya dia atau kemudian dengan menyebarkan pengumuman, dan juga dicari oleh kerabatnya, ya. Apabila ada, maka ada hukum tersendiri. Apabila dia sudah meninggal, ya, maka ada hukum tersendiri. Apabila tidak datang sampai jangka waktu tersebut, berarti dihitung dia sudah meninggal. Baik. Nah, yang seperti ini tentang menetapkan jangka waktu supaya orang tersebut bisa dipastikan apakah masih ada atau tidak, ini disepakati oleh para ulama. Ya, para ulama bersepakat yaitu harus kemudian ditetapkan jangka waktu tersebut. Akan tetapi mereka berselisih. Dari sisi apa? Dari sisi berapa jangka waktu yang mungkin ditetapkan untuk orang yang hilang tersebut. Berapa tempo yang harus ditunggu, berapa jangka waktu yang harus kemudian keluarga yang menunggunya untuk orang yang hilang tadi. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tentang tempo tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada istihadnya seorang hakim. Artinya hakim yang ya memikirkan dan memutuskan melihat keadaan yang ada. Ya. Maka ketika hakim memutuskan misalnya ditunggu 1 tahun, maka itu 1 tahun. Namun apabila hakim memutuskan misalnya ditunggu lebih dari itu 2 tahun, maka itu 2 tahun. Tergantung hakim, dikembalikan kepada hakim. Diserahkan kepada mahkamah, diserahkan kepada pengadilan untuk hakim yang kemudian menentukan. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Sebagai besar ulama berpendapat dengan pendapat ini. Ya. Tempo menunggunya ya, siapa yang menentukan? Hakim. Ya. Bukan ditentukan oleh ahli waris, namun ditentukan oleh hakim sebagai yaitu wakil daripada pemerintah. Ya, dalam perkara yang seperti ini tidak ada perincian-perincian yang lain. Ya. Kalau nanti pendapat kedua ada perincian-perincian. Ya. Kalau dalam pendapat yang pertama ini sudah. Ya. Mau dia begini, mau dia begitu, serahkan saja sama hakim. Biar hakim yang memutuskan, biar hakim yang mempertimbangkan. Ya. Maka ketika sudah ditetapkan tempo jangka waktu tersebut, ya, maka keluarganya menunggu sampai jangka waktu yang ditentukan sambil berusaha untuk mencari atau kemudian berharap orang tersebut datang sendiri, ya. Maka apabila sudah lewat dari jangka waktu tersebut, ini menunjukkan bahwasanya besar kemungkinan orang tersebut sudah tidak ada. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dirinci. Dirinci. Bahwasanya orang yang hilang tersebut ada dua kemungkinan, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia hilang dalam suatu keadaan yang memang kemungkinan besar tidak selamat. Kemungkinan besar dia mati sudah. Seperti seorang yang hilang dalam suatu bencana alam misalnya, atau dalam pertempuran, dalam pertempuran kok kemudian dia tidak ditemukan di tengah-tengah pasukan, demikian pula tidak ditemukan di antara korban-korban yang jatuh di medan pertempuran, atau ketika keadaannya dia naik di suatu kendaraan, baik itu pesawat ataupun kapal, mungkin yang terbaik itu kapal atau pesawat, atau bisa jadi kendaraan yang lain, kereta api kah, atau bis dan yang lainnya. Yang kendaraan tersebut kemudian, misalnya kapal tenggelam, sebagian penumpang selamat, sebagiannya yang lainnya tewas, dan sebagian hilang, dia termasuk yang hilang. Maka yang seperti ini kemungkinan besar dia tidak selamat. Atau misalnya hilangnya ketika dia sebetulnya ada di keluarganya, tidak sedang safar, keluar sholat misalnya, cuma keluar sholat dia kemudian tidak kembali, Ya motor yang lama, izinnya cuma keluar sholat. Ya, pamitnya cuma keluar sholat. Tidak kembali untuk waktu yang lama. Maka ini juga kemungkinan dia telah tidak ada. Maka yang seperti ini, ya, mereka mengatakan ditunggu 4 tahun. Ditunggu 4 tahun. Menurut pendapat ini, untuk keadaan yang pertama, ditunggu 4 tahun. Kenapa kalau ditunggu 4 tahun? Karena ya, 4 tahun itu masa yang biasa bagi para musafir dan para pedagang untuk yaitu pulang balik, ya, yaitu kemudian berbolak balik antara di keluarganya, ya, pulang berangkat pada suatu masa kemudian pulangnya 4 tahun lagi, ini biasa, ya, yang seperti ini di antara para musafirin, ya, yang sebetulnya yang seperti ini tergambarnya pada zaman dahulu, ya, kalau zaman sekarang, ya, kok tidak tergambar yang seperti ini, ya, 4 tahun baru baik bagi seorang yang safar atau dalam perjalanan yaitu berdagang. Nah, kalau pada waktu yang lampau, ya, yang seperti ini masih mungkin terjadi keluar sekarang kemudian baru pulang 4 tahun kemudian. Ya. Maka mereka mengatakan ditunggu 4 tahun dalam keadaan seperti ini. Apabila memang sudah tidak ada kabar lagi dalam tempo waktu 4 tahun tadi, berarti kemungkinan besar bahwasanya dia telah meninggal. Ya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama dalam pendapat yang kedua. Ya. Jadi kalau pendapat yang pertama tadi, sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Kalau pendapat yang kedua ini, ya, bukan diserahkan kepada hakim, namun kemudian direnci. Ya. Kalau dilihat keadaan hilangnya kok kemungkinan besar tidak selamat, ditunggunya 4 tahun. Nah, keadaan yang kedua, apabila hilang dalam keadaan yang kemungkinan besar selamat orang tadi, ya, seperti seorang yang safar untuk jual beli, ya, untuk berdagang, safar ke tempat yang jauh, kalau perjalanan jauh untuk berdagang. Kalau zaman dahulu biasa membawa perbekalan dan juga membawa barang dagangan ke tempat yang jauh, ya, membawa barang dagangan atau sebetulnya hewan tunggangan, ya, atau sahabatnya untuk bertamasya, ya, berekreasi, ya, atau sahabat untuk menuntut ilmu, ya, kemudian putus kabar yang seperti ini. Biasa, ya, yang seperti ini biasa. Terutama pada zaman dulu, ya, orang belum ada HP, belum ada alat komunikasi yang canggih, ya, maka keadaan seperti ini biasa, putus hubungan selama bertahun-tahun, ya, seperti orang yang hilang sudah. Tapi ya, paling masih selamat, ya, kemungkinan besar masih selamat, ya. Maka yang seperti ini menurut pendapat yang kedua ditunggu sampai 90 tahun dari kelahirannya. Lahir tahun berapa? Oh, lahirnya tahun 1405 Hijriah. Tuh, bukan sampai kapan? 1495 Hijriah. Lihat tanggal lahirnya bulan apa, tanggal berapa. Nah, kalau sudah lewat 90 tahun dari tanggal lahir tersebut, ya, maka ya, sudah kemungkinan besar dia tidak selamat. Ya. Kemungkinan besar dia sudah meninggal. Kenapa? Ya? Karena jarang orang yang kemudian bisa melewati 90 tahun. Ini pendapat yang kedua. Mana yang rajih? Yang rajih, sebagaimana dirajihkan oleh Syekh Shalih Fauzan, pendapat yang pertama. Namun pendapat yang kedua ini pendapatnya Al-Hanabilah. Namun yang rajih ini dikembalikan kepada hakim. Ya, itu pendapat yang pertama. Ya. Dikenakan yang namanya keadaan dari seorang yang hilang itu, ya, berbeda dari masa ke masa. Ya. Kalau dulu belum ada, ya, itu alat komunikasi. Ya. Kalau sekarang sudah ada alat komunikasi, ya, maka berbeda keadaannya sudah. Maka berbeda pula waktu untuk menunggu kabar dari orang tadi. Ya kalau pada zaman yang dahulu mungkin ditunggu untuk waktu yang lama. Kalau zaman sekarang dengan adanya media sosial misalnya, maka ada juga media internet, ada telepon dan lain sebagainya, maka seakan-akan dunia ini seperti satu kampung saja, seperti satu kota. Dengan cepat berita tersebar di sana kemari. Maka ini semuanya dikembalikan sepenuhnya kepada keputusan dari seorang hakim. Dia yang kemudian berusaha untuk menetapkan kira-kira berapa tempo waktu yang cocok dengan keadaan orang yang hilang tadi, untuk kemudian ditetapkan berapa tempo waktu untuk menunggu kedatangannya, kehadirannya atau kabar dari orang tadi. Soalnya pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang marjur, mungkin cocok untuk zaman dahulu, namun untuk zaman sekarang sudah tidak cocok lagi. Demikian pula dikatakan alat transportasi sudah mudah, perjalanan tidak sampai berbulan-bulan. Dari Tarakan ini sampai ujung dunia katakanlah nggak sampai 2 hari mungkin. Sampai 2 hari, sampai tempat yang paling jauh mungkin cuma 1 hari lebih. Maka sudah berbeda keadaannya pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Di tempat yang jauh pun seorang apabila sudah mengerti atau kemudian memiliki cara untuk yaitu menggunakan alat komunikasi, mendapatkan internet misalnya, bisa dia kemudian berkomunikasi dengan keluarganya walaupun di tempat yang jauh. Nah sekarang masalahnya, apabila ada seorang kerabat yang meninggal, seorang muwaris yang meninggal ketika masa penungguan tadi, hakim misalnya menetapkan orang tersebut kita tunggu selama 2 tahun. Kemudian sebelum 2 tahun, ada seorang kerabat yang meninggal dan orang yang hilang tadi adalah termasuk salah satu ahli warisnya. Maka bagaimana cara pembagian dari harta muwaris tadi, orang yang meninggal tadi? Maka ada beberapa keadaan. Apabila orang yang meninggal tadi tidak memiliki ahli waris kecuali orang yang hilang tadi, orang yang meninggal tidak memiliki ahli waris kecuali orang yang hilang tadi, maka ini jelas hartanya disimpan terlebih dahulu, yaitu didiamkan terlebih dahulu sampai selesainya jangka waktu tadi, didiamkan, ditunggu orang tadi memberikan kabar atau tidak, ini yang dilakukan. Namun apabila para ahli waris itu ada banyak, salah satunya adalah orang yang hilang tadi. Ini para ulama berselisih pendapat lagi bagaimana cara membagikan harta dari sang waris tadi, orang yang meninggal tadi. Yang paling wajib dari pendapat ulama, langsung kepada pendapat yang wajib, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwasanya para ahli waris yang ada, mereka mendapatkan bagian yang paling kecil dari yaitu perhitungan kasus-kasus yang dimungkinkan. Kasus-kasus yang dimungkinkan, bagaimana ada berapa kasus yang dimungkinkan? Ketika ada seorang yang hilang, ada berapa kasus yang dimungkinkan? Kalau ketika pada permasalahan hamil ada 6 kasus di masing-masing dalam kasus tersebut. Kalau ada orang yang hilang, kemungkinannya ada berapa? 2. Dia mau ada hidup atau dia meninggal, 2 saja. Ya. Jadi cuma menghitung dua kemungkinan saja selesai. Tidak repot-repot nggak lalu banyak yang tembok itu kasus. Ya. Dia dua kemungkinan tersebut. Maka dia kepada bagian masing-masing ahli waris. Kalau misalnya ada ibu dari bukan yang orang yang hilang, tapi ibu dari orang yang meninggal misalnya. Ibu dalam kasus kalau orang yang hilang masih hidup, dapat segini. Tapi kalau misalnya orang tadi sudah meninggal, dapat segini. Ya, pilihan. Kalau ternyata sama, misalnya. Kalau sama, diberikan apa? Sudah diberikan secara utuh. Ya. Tapi kalau misalnya, kalau dia orang yang hilang tadi masih hidup, dapat banyak. Kalau orang yang hilang tadi sudah meninggal, dapat sedikit. Jadi dikasih mana yang banyak, apa yang sedikit? Bagian yang paling sedikit. Ya. Atau kemudian ketika kasusnya orang yang meninggal masih ada, ya. Dia tidak dapat. Ya. Kemudian ketika kasusnya orang yang meninggal tersebut ternyata misalnya yang sudah meninggal dia dapat. Maka dia diberikan berapa? Diberikan apa? Yang dapat tadi atau yang tidak dapat? Itu apa? Tidak dapat dulu. Ya, bukan kemudian dia tidak dapat sama sekali apa, tapi tidak dapat dulu. Ini pembagian awal. Masing-masing yang ahli waris, dia cuma jatahnya yang paling kecil dari dua kasus tadi. Jatahnya yang paling kecil. Kalau ini besar, ini kecil, pasti kecil. Kalau ini besar, ini besar, pasti itu dan semuanya. Kalau ini dapat, ini enggak dapat dulu. Lihat keadaannya nanti, apakah dia tetap mendapatkan ataukah tidak. Ya. Kemudian, sama, pasti ada sisanya. Sisanya disimpan lebih dahulu, dibiarkan, ya, tidak dibagi terlebih dahulu, ya, sampai jelas keadaan dari ahli waris yang hilang tadi, apakah masih hidup, ataukah tidak memberikan kabar, ataukah tidak dia datang, ataukah tidak. Nah ini keadaannya. Nah kemudian bagaimana dengan keadaannya dia sudah lewat waktunya, kemudian tidak datang kabar, tidak ada kabar dari orang tadi. Maka di sini ada hukum bagaimana warisan dari para ahli waris dari orang yang hilang tadi, orang yang hilang tadi ketika sudah lewat waktu masa tunggu, berarti apa? Dia itu sudah meninggal. Sudah ini berarti orang itu sudah meninggal. Berarti ada kasus apa? Pembagian harta warisan dari orang yang hilang dari kepada selainnya. Pembagian harta warisan dari orang yang hilang dari kepada ahli waris dari orang yang hilang. Nah ini, maka apabila sudah lewat masanya, dia dihukum meninggal, dibagikan hartanya tadi, harta yang khusus tadi, yang miliknya, memang miliknya, punya rumah, punya mobil, punya tanah, maka ini dibagikan. Demikian pula harta yang tadi didiamkan tadi, misalnya tadi dia selama masa tunggu ada seorang waris yang meninggal. Ya kan tadi ada harta yang didiamkan. Ini harta yang didiamkan tadi jadi bagi sesuai dengan perhitungan kasus ketika orang yang hilang tadi dihitung meninggal, dibagikan. Ya jadi apa? Dibagikan hartanya kepada siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya yang apa? Ahli warisnya yang ada setelah lewatnya masa penungguan tadi. Ya. Setelah lewatnya masa penungguan. Kalau yang meninggal pada masa penungguan, maka dia dihitung tidak dapat. Ya. Tidak mendapatkan jatah. Misalnya, ketika masa penungguan, ada anak yang meninggal. Anak tersebut memiliki anak lagi, cucu dari orang yang hilang tadi. Ya. Berarti, ketika sudah lewat masa penungguan, dihitung orang anaknya tadi meninggal duluan. Ya. Anaknya tadi meninggal duluan. Kalau anaknya tadi meninggal duluan, bagaimana? Tidak dapat. Ya. Anaknya tadi meninggal duluan, tidak dapat. Bagaimana dengan cucunya tadi? Cucunya, ya kalau memang dia cucunya berhak dapat, ya dapat. Ya, kalau nggak dapat ya nggak dapat. Jadi itu bagian dikirnya tersendiri, bagian dikirnya tersendiri. Nah, tapi kalau misalnya anak tersebut masih hidup, ya, sampai masa apa namanya penungguan dari selesai, berarti anaknya mewarisi. Anaknya mewarisi. Kalau sebelum dibagikan ternyata anaknya tadi meninggal, ya berarti harta tadi sudah terhitung diwarisi ya kan? Seanak tadi perlu diturunkan lagi, ya kan? Diturunkan lagi. Atau warisan dari orang yang hilang tadi diturunkan kepada anaknya, anaknya ternyata meninggal sebelum pembagian warisan. Ya berarti dia sudah berhak mendapatkan warisan tadi, sehingga warisan tadi dibagikan lagi kepada anaknya, yaitu cucu dari orang yang hilang tadi. Ya. Beda dengan keadaannya anak tadi meninggal ketika masa penungguan tadi, penantian atau penungguan. Ya, berarti anaknya tadi tidak dapat karena meninggal duluan, maka cucunya dapat atau tidaknya bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Seperti itu, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Jadi dikembalikan atau kemudian apa dibagikan kepada ahli warisnya ketika sudah lewat masa penungguan tadi. Ya. Kalau yang meninggal, ya sudah tidak dapat. Karena hukum bahwasanya orang yang meninggal tadi atau orang yang hilang tadi dinyatakan meninggal, kapan ditetapkannya? Ditetapkannya ketika sudah lewat masa penungguan tadi. Ketika masa penungguan tidak tahu apakah kemudian masih hidup ataukah sudah meninggal. Ketika sudah lewat masa penungguan, ya sudah. Ini sepertinya. Ya. Kemungkinan besar sudah meninggal. Ya. Berarti apa? Hukumnya ditetapkan kapan? Ketika sudah lewatnya masa penungguan. Ya. Berarti dia dihukumi mati atau meninggal ya, ketika sudah lewat masa penungguan. Adapun sebelumnya, ya, dia belum dihukumi meninggal. Belum dihukumi meninggal, masih ditunggu. Nah, maka ini hukumnya. Maka ini hukumnya bagaimana contoh kasusnya? Insyaallah akan kita sebutkan ya. Pada kesempatan yang akan datang bismillahi taala wasallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.